Buah galaira taya postel tipu pulu. Aisara siri manua kekaisarea sipooni si Cornelius, kapiten tentera sipooni pasukan Italia. Simato pilenia, malotonia keteka manua, samba sangamberi si kudu kalalipnia, maigi aikau paroman ka bangsa Yahudi simageba, samba mariuriu ipanindou kataika manua. Kabobo telutago, bara si icot matania, iico si makolo sara malaikat teka manua, tuguru sama masikua kamatania. Cornelius! Kinerenangan nia si Cornelius, malotonangan kuanangan. Apa nia Tuhan? Kuanangan kamatania malaika. Sangamberi panindokatnu, samba againu asegean kataika manua, samba airebdeman neke utaika manua. Kineneget koinia kele taimanteu raei kayope, masih sogai si Simon, si Poni leu, si Petrus. Ainia murauma kai Simon tukang kulit, si Pulalep kabebet koat. Kele aitu itu malaika si patibu ake nia, sogai nangan rua pagugulet nia, samba sara tentara si matopit, si bara katalagada te tentara si pasijajago nia. Lepa ikolo wake sangambiri nia kamatada, konia ke nangan sia kayope. Pato, ay pelek siya mue enung amalegrengan kalagayope, malegre tuge sulu, pangaraynangan si Petrus katete lale manindo, malajenangan, kidinangan mukom, tapoy ay pelek rapatatarekan bara a ico kabagat kitsat niya. Ico nangan tubuka manua, gorosot sarakuduat kelek komang si Malio si bara si Sere, kaepat taming niya tutatan kapolak. Kabangania ay seneng amata tarimeu siepat rere, leiti si pugugurui samba pauma-uma. Lepak marip nangan nganga si pasikukua kematania. Petrus, suruake ekeu, jak-jak kom. Kuanangan si Petrus. Tak Tuhan, beri pei aku kom si katai elek si malolit. Kuanangan mincak nganga kematania. Bak kukua si malolit silina akenen tai kamanua. Telunga minca ay bara nek-nek, lepak tik-tik minca kuduat nenda kamanua. Kateteret ay paingo si Petrus ipatu, apa katukolobat si icot matania, amurioan sia kabebet matad baliu pakoniet Cornelius, si pasigagaba lalep Simon. Pusogarangan masinono, baleu ay si Simon si puoni si Petrus, murauma kalalep nek-nek. Aipele ipaatu si Petrus pagalayat si icot matania kuanangan kamatania ketsat. Aitelu taimanteu sigaba ekeu. Suruake ekeu nutugorosot. Kenan sambamui. Bui imakarat bagam akule aikoinyake siya. Tugorosot nangan si Petrus kaepe kuanangan kamatada taimanteu. Aikoi aku gabayet mui. Amoyan koi kam. Kuarangan si Cornelius kapiten tentera sara siri manua si marepo paatuat si maloto katai kamanua samba si maeru katuareman kasangamberi bangsa Yahudi asilo patonekat malaika si punenan bule iso gayekeu kalalepnia samba yarep tiboyet si bara kekeu iageti kuanangan ratu guru samba rapugogoi sedda pato surunia tutnangan sia. Samba pigapa sasaraina kalaga yope masipa alenia. Patok minca sege sia ka kaisarea. Aingengena ke sia si Cornelius, airuru akean saipunia samba sasuruang nia. Kel aitu guru si Petrus, roroinangan nia si Cornelius, purekung nangan merapo kamatania. Tapoy ay suruake le nia si Petrus kuanangan. Suruake ekeu, sirimanua le aku. Ai patitibo wake si Cornelius, guru si Petrus, icok nangan maigi sirimanua si parururu. Kuanangan kamatada. Anu agayan kam, bulat takeikei kata Yahudi, palei ka bangsa bagei, ele tu guru, ele mei kalalebda. Tapoi, ai patoilaan tai kamanua kaku, tak momoi ku kuasara sirimanua si katai, ele si malolit. Iate lulunia, tak aku kera tubuhku moi kele anu sogai aku. Oto kuno-uno kam. Aponia lulunia anu sogai kam aku se. Kuanangan si Cornelius. Epat ngagogoi situ sasabau. kateteret kelenene bobo telu kasebokat amanindowaku kalalepku. Sinulut drio sara siri manua kamatakku sepule lepei simalacat kuanangan Cornelius ayah repingan panindogat nutai kamanua samba againu airepdepman. Oto konya ke sie kayope manogai si Simon sipuoni leu si Petrus. Ainia murauma kalalep Simon tukang kulit sikuddu kabebet koat. Koinya kekungan tebaisia rasogai ekeu, samba kairut bagam amoyan nekeu. Oto kineneget amatarengan kai sangamberi mai kamatat tai kamanua, masyarep ake sangamberi sitone akenen tai kamanua kekeu. Lepa panibonangan si Petrus kuanangan. Bulan aku sesiakean, ta irarasei siri manua tai kamanua. Senen siriman wale kasenen bangsa, sirebdep loto katubunia, samba sigalai simaroipo, niate obaket nia. Anuagayan kam, tiboyet sinegi akenen nia, katatogan Israel, niate katuareman simaeru, pagalayat aban, kalulut Yesus Kristus, niate Tuhanda sangamberi sirimanua. Anuagayan kam, sibabara kasangalio Yudea, Barania ka Galilea, pasat pasiraukat singan toman nakenen Yohanes nyate pagalayat Yesus tainat saret kipa aitulai jinia tai kamanua ketsat sipunenan samba gege mugejek nia masigalai simaeru samba masialeake sangamberi pinasai leusanitu ipaale poi nia tai kamanua kaite si pasimumuneng sangamberi sigalai nia kalaga Yudea samba ka Yerusalem. Lepa mate yake rangan nia sipat ta akenen kaloi nak silik tenga. Tapoi kagogoi sikatelunia, suru ake nangan nia tai kamanua, samba ikau ipatoila tubunia, tak kasangamberi siri manua, tapoi kasipasi mumuneng le sipilit tai kamanua kire nangan, ia tekai sipakomake nia, samba sipalo ake nia, lepa aitu suru kasimamatei. Ia geti koinia kenangan kai masih parep sama masih munengake kasangamberi bangsa niale airio ake taika manua bailiu sipasi hukum kasangamberi sipuri manua samba simamatei bagalayat niate ara munengake tai nabi seden simato nembaga katubunia isilo katope kajo kalulut oninia ai titibo tiboyet nene si Petrus sosok nangan ket sa sipunenan sangamberida si pasi arep tiboyet nekne. Makisay nangan kabagada sangamberi si matonembaga si barakata Yahudi, si paale si Petrus, araico uuruake na ket sa sipunenan tekamanua, katubuda bangsa bagay. Araarep koi rapanibo kasene nga matanganga, samba raumunake tekamanua, lepak kuanangan si Petrus. Ay pele siya oy masikira ke turaw siya oy nantay nene, sisilo ketsat sipunenan keleusita. Iyageti kuanangan iturao siya kaonin Yesus Kristus. Lepa tidurangan kay Petrus, bule ikudu pele kasiya pigang angogoy pa.